wonderful tomorrow. So,

semakin di depan. Benar enggak? Ayo duduk, duduk, duduk. Kenapa saya mau bilang ibu-ibu? Ini hebatnya the power of mama. Persoalan pendidikan, Rasulullah pernah mengatakan al-ummu madrasatul ula. Bahwa ibu itu adalah merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ayo duduk, duduk. Nah, ini tertib. Cakep. Sing berikut tertib ada lagi sesoleh mantu kiai. Rambutnya gondrong. Ya, duduk, duduk. Ya, keren. Bon. Kebagian kita ora apa-apa. Dilungguhi sikile karo kancane ya ora apa-apa. Ustaz Bayaki, semua jamaah diambil entah posting di Instagramku. Tak kira lagi mau comal pemalang saat itu rutin ya. Benar-benar? Oh, randu dungkal. Randu saja di dungkal coba. Apalagi panggung. Dungkal kabeh. Santai. Nanti setengah pengajian selawatan kacamata saya copot. Oke? Okay? Cangkemi rondo ini. Anak tangis layung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang rondo. Sampai sasa. Makanya kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik, maka insya Allah akan melahirkan generasi yang baik. Betul? Sampai Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya pulang dari pondok, apa ada yang pingsan lagi? Ya Allah. Eh, banter yang di sana pingsan itu loh. Mudah-mudahan di dalam pingsannya mimpi ketemu Gus Miftah. Ya pelan-pelan, pelan-pelan. Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul? Inginnya itu. Loh, katanya kesuksesannya berangkat dari doa istri. Kalau istrinya banyak, banyak yang mendoakan. Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Betul? Makmum yang baik itu yang manut dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Jadi ya terang. Maka kalau Anda punya istri, istrinya bergabung dengan fatayat. Kalau Anda punya istri, istri Anda seorang muslimat, insya Allah itu merupakan awal bahwa Anda akan mendapatkan keturunan yang soleh soleha. Amin. Lu kepenak temen di bujuk mata ayat ya. Wong NU dilawan. Iki ngapa maning? Maju maneh. Napa teng radio dongkal mboten wonten lapangan to?

Batasa itu Tony Boster Waton Munindo Boseban Beca tanpa pir Waton jeplak tanpa Ban beca tanpa balet Waton jeplak ranganggo utak Gajah di Blangkoni Ora sedeng Udah sih jadi temen ya Bohong Rata-rata orang tua mengajarkan kepada anaknya A, B, C, D. Anak saya usia 4 tahun. Istri saya ngomong sama saya. Beb. Loh, istri saya cantik, saya cakep, ya maklum, Beb. Loh, kok yang ini? Mama. Mama, aku gak meletek-meletek. Assalamualaikum, Mama. Iya, Papa. Mama kemana? Tandur, Papa. Mama kok tandur? Tapi ini Pak Kapolres pantas Mama. Jijik temen ya. Papa kemana? Nimpal teletong. Istri saya bilang, ini anaknya mau saya masukkan TK. Mau izin sama Abah, boleh apa enggak? Saya jawab, enggak boleh. Kenapa, Abah? Ajari dulu anakmu ngaji, baru masukkan TK. Karena kewajiban orang tua yang paling pokok kepada anaknya apa? Wa yu'allimahul kitabah idza aqala. Anak harus diulang ngaji, harus diajarkan Al-Quran. Maka saya dulu Pak, saya gak pernah TK. Saya masuk, langsung ngaji di dunia. Waktu itu belum ada ikhra. Kitabnya orang NU itu bukan ikhra, tapi apa? Turutan. Betul? Metode ngajinya namanya Al-Baghdadiyah. Apa bedanya ikhra dengan turutan? Beda. Ikhra itu tidak mengajarkan makharijul huruf, tetapi turutan begitu ngaji dimulai dengan membaca makharijul huruf. Alif. Paling celaka susah satu. Oh. Oh. Saya ngajar santri saya. Oh. Oh. Oh. Oh. Akhirnya saya sikut perutnya. Malah dia teriak. Kok aku di sini? Udah. Nah, iso kan ngerti-ngerti dia. Urutan. Kalau Pak Polisi masih ingat zaman dulu ngajinya kayak gini. Begitu A batas, alif batas sudah hafal, baru dieja. Kalau ikhra itu kan langsung dieja. Kalau turutan boten. Begitu hafal alif batas baru alif batas, alif kasro, alif doma, alif tak batas, tak doma, tak doma ku tahu. Dulu belum ada listrik. Adanya apa? Sentir. Kalau di sini namanya apa, Pak? Cempreng. Oh. Cempreng. Cempreng. Ya Allah. Bahasanya bisa temen. Cemplik. Cemplik. Cemplik, cemplik. Dulu belum ada lampu listrik, adanya ceplik. Oncor. Ceplik, ceplik. Saya ingat kalau saya habis ngaji tidur di musola, pakai ceplik. Bangun tidur, hidungnya hitam semua. Betul ya, Bu ya? Begitu lampu ceplik, minyaknya habis. Pak Kiai kirim surat kepada wali santri. Tolong suratnya dikasih bapakmu. Dibuka bapaknya, suratnya isinya apa? Bapakah ba, ya bapakah ya, roh bapakah roh, bayar roh. Bahasa turutan. Orang tuanya gak punya uang, paceklik pusing kepala panjang. Ini bilang Pak Kiai, bapak belum bisa bayar, surat dikasih Pak Kiai. Isinya apa? Sor baka sor, bak baka bak, roh baka roh, sobar roh. Kiainya marah, kiainya mantan preman rambutnya gondrong kacamata. Bapak ini kan kurang ajar, kon bayar malah inyong, kon sabar. Iya, sudah tekan bapakmu. Dibuka bapaknya sudah di sini nopo. Membaca mata baca tak mendomamu. Iya, kalau bapakmu pasti temen ya. Maka anak saya tolak masuk TK. Harusnya di dulu. Saya enggak malu kalau anak saya ketinggalan matematika. Tapi saya malu kalau anak saya ketinggalan Al-Qur'an. Dan ternyata Anda tahu apa yang terjadi. Usia 6 tahun, anak saya sudah khatam Qur'an, tapi sekolahnya susah. Kelas 3 SD naik kelas 4, ujian matematika, soal 10 salah semua. Gurunya enggak berani marah, anaknya kiai. Akhirnya saya telepon, Pak Guru kalau mau marah sama anak saya, silakan ke pondok. Saya juga pengen tahu salahnya di mana. Anak saya ditanya, Mas, anak saya namanya Mufti atau Ilah Sohibul Adiyah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Panjang. Terlalu panjang. Begitu meluruh cerewet. Kamu belum? Ya aku gak mau sama kamu. Kan kamu sudah tua. Kalau aku sama kamu, aku bisa mati duluan. Kenapa? Kan aku bisa keracunan. Keracunan apa? Susu kadal luar sana. Cici. Katanya biar dapat warisan kata mata, matane, matane. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, gak ada satu pun yang benar? Apa jawaban anak saya, Pak? Mohon maaf, Pak Guru. Kenapa semua salah gak ada satu pun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul, ya? Lanjutkan. Anak saya itu dakil, Pak. Bulan puasa dengan adat ngasar jam segini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, buka. Makan buka puasa, saya tanya, ini adat ngasar, kenapa kamu berbuka? Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa membedakan antara adat asar dan adat maghrib. Adanya sama. Karena bisa apa dia ya? Sekarang mondok biabul Quran. Saya enggak malu. Tapi kalau anak saya harus ketinggalan Al-Quran, saya malu. Tapi kalau cuma ketinggalan matematika, saya enggak malu. Namanya saja matematika. Makin tenanan, makin tidak karu-karuan. Bagaimana cara mendidiknya? Apa yang harus kita ajarkan kepada mereka? Yuk, supaya adem, kita selawatan dulu. Setuju? Ayo, minta lagu baru apa lagu lama? Iya, istilahnya gua pakai. Apa? Mundur alon-alon. Apa? Korban janji. Karto nyono pedo janji. Biyen aku sebentar, suwe-suwe waka. Banyak santri, banyak anak-anak. Ditinggal Rabi versi selawat. Setuju? Ayo, jadi sih benar. Ditinggal Rabi versi selawat. Bisa? Apa? Kacamata. Saya mau menunggu juga. Bolongnya kecil, kena sofium. Bisa perawan dia. kakinya basah jandanya. Ya maklum, jandanya sudah lama gak basah-basahan. Hatiku rasa I'm iki lagu sing mambu NO. Kerudunge jandane teles. Apa? Aja motor. Tak buka. Ya apa aku tak. Lanjut. Sholli wa sallim Google Soul. rapopo suguhane rondo. Rapopo. Selawat niku ciri khase tiyang Nahdlatul Ulama. Lah aku kabeh nang selawat mundur alon-alon selawat. Diganti ngaji alon. Lah piye keto? Kumundur alon-alon mergo kowe ra gelem kelon. Kalau kita bukan dan ngaji alon. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing ini pengajian apa konser dangdutan. Kok kiai ini apa-apa bisa? Kok kan inyong kiai milenial. Lah bapak-bapak kiai kolonial. Selalu ada Nabi Muhammad. Apa-apa le dangdut untuk selawat gak apa-apa. Yang penting etikanya dijaga, adabnya dijaga. Jangan juga-juga kayak buka diri. Lah saiki cuman saya ku kiai sing melu ngaji Gus Mutar iku nakal-nakal. Wingi teng Surabaya awake ditato kabeh. Ana bocah kae, bocah-bocah ana kae. Ora apa-apa. Awakmu tatoan iki urusanmu tapi atimu ditato karo namanya Allah. Wingi kula teng Bandungan, niku pengajian lonte-lonte. Panitiane germo, Pak. Ya Allah. Di depan panggung itu bertato semua. Bahkan di Doli Surabaya, wonge lemu, wetenge gendut ditato beduk. Ya Allah. Tak takon, itu tato apa? Beduk. Tutuke ndi? Ngisore. Cie, jandane bayangke tutuke. Supaya menjadi santri milenial yang tetap berpegang teguh kepada prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang orang begini, orang mengatakan begini, gak penting NU-NU-an, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktinya apa? Sunnah, tapi gara-gara agak ada NO sekarang Ahlus Sunnahnya hilang. Karena fungsinya NO apa? Untuk menjaga keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hati kalau ada orang mengatakan gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah, itu bahaya. Makanya sekarang aneh-aneh orang nyerang NO lucu. Apa? Katanya orang NO tidak suka dengan Habib. Please, Jeh. Habib itu pertama kali datang ke Indonesia, yang menghormati, yang melayani, yang menyambut adalah Nahdlatul. Jadi kalau ada orang ngajari NO supaya hormat dengan Habib, itu namanya nguyai segoro, ngajari bebek kelangi. Karena kita terlebih dahulu hormat dengan mereka. Maka jangan salah, Pak. Hari ini amaliah orang NU dibuli. Mereka mengatakan apa? Solawat boleh. Solawatan gak boleh. Yasin boleh. Yasinan gak boleh. Tahlil boleh. Tahlilan gak boleh. Gak bisa membedakan arti tahlil dan tahlilan. Apa bedanya tahlil? tahlil itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlil. Solawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya solawat. Masa gara-gara anda boleh, kan bahaya. Sarung boleh, sarungan ya gondal gandul, kotang boleh, kotangan ya kewer-kewer. Makanya orang NU itu agamanya slow, karena rata-rata alirannya sajiliah. Kalau ngaji pakai guyon boleh, sajiliah mengajarkan seperti itu. Maka tarekat yang paling laris di Indonesia adalah sajiliah. Gus Miftah mengambil aliran itu. Ngaji kok sepaneng, didek-didek demo di Jakarta. Ulama ke dinyek, demo, aksi bela ulama. Merasa agamanya di demo, kok dihina demo. Kalau orang NU tidak seperti itu. Betul. Aksi bela tauhid, gak usah demo di Jakarta, cukup tahlilan. Aksi bela nabi, maulutan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ulama, manaqiban. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela janda, ya lamaran. Janda semakin di depan. Santai bro, ibadah kok kaku. Orang yang suka marah-marah itu biasanya mohon maaf, dolane kurang adoh, turune kurang bengi, kancane kurang ngobeh, kopine kurang kentel, encer sangit bisa. Sangit. Enak duduk ya? Apa? Oh, matanya katarak. Di mana-mana dia itu enggak terjamahin, jamaah enggak terkiyahin. Bukan saya ingat dalam buku pengajian saya diatur-atur sama jamaah. Di mana randu? Randu saja dijungkal apalagi yang lain. Shalawat Nabi Muhammad. Ada tiga minimal. Satu, ASI. ASI. Apa itu? Hanya akidah. Tentunya akidah yang berbasis ahlus sunnah. Maka dikenalkan, bayi lahir diadani. Sekarang orang wabi mengatakan apa? Ngadani bayi gak ada dalilnya. Cangkeme, cangkeme. Orang gelem ngaji, orang gelem duwe kiai, apa-apa dibilang bid'ah, apa-apa dibilang sesat, apa-apa dibilang kafir. Itulah yang membedakan Gus Miftah dengan mereka. Islamnya Gus Miftah itu bagaimana dakwahnya? Mengislamkan orang kafir. Tapi orang hari ini banyak mengkafirkan orang. Anda mau tahu, setelah saya mengislamkan Mas jadi Corbuzier, tiap hari saya mengislamkan orang. Ada yang dari Australia, Jerman. Besok malam minggu tanggal 2 November ulang tahun pondok. Yang daftar mau masuk Islam udah sekian banyak orang. Karena tugas kita itu mengislamkan orang kafir, bukan sebaliknya mengkafir-kafirkan orang. Saya tamu dari Australia, namanya Antonio Scordoni. Kayak ikan tau, Dori. What is your name? My name is Michael Antonio Scordoni. What do you want? I want to be a Muslim. Utak murah nyandak ini dia. Lah iswamu bahasa Inggris mong si I love you, you love me. I am you love-lopan. Saya tanya, kenapa kamu jauh-jauh datang dari Kambera datang ke Jogja ketemu saya? Saya ingin masuk Islam melalui Anda. Kenapa? Karena Islamnya Anda itu menyenangkan. This is very happy for me. Masya Allah. Akhirnya dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, tak kasih makanan di pondok. Enggak dimakan. Karena mulutnya enggak durian. Akhirnya istri saya jengkel. Godoknya singkong, masaknya sayur bung. Begitu badok sayur bung cakepnya durian. Si Antonio sekedari akhirnya tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung itu bahasa Inggrisnya. Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi sama saya, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung itu adalah bambu muda. Malah jawab Pak Kiai, amazing. Kenapa Mister bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua? Saya tuh bingung Pak, kalau bahasa Jawa harus diinggriskan itu susah. Jangankan bahasa Jawa diinggriskan, bahasa Jawa diindonesakan saja susah. Karena banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya, betul? Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya Pak Lakores? Gak ada, masa kencing tawar-menawar? Nguyuh anyang-anyang kan ternyata bahasa Indonesianya apa? Kencing maktrip-maktrip. Alhamdulillah. Maka besok tanggal 2 November ulang tahun pondok. Mas Jadi Ferguson saya ajak ke pondok. Karena saya banyak difitnah gara-gara mengislamkan Mas Jadi. Katanya settingan dari PBNU. Mas Jadi itu masuk Islam kehilangan uang miliaran gara-gara kontraknya diputus. Dia rugi masuk Islam kalau soal uang. Diputus kontraknya. Ini orang memfitnah saya macam-macam. Saya bilang sama Dedi, sabar bro, gak apa-apa. Kalau hari ini banyak orang yang membuli kita dengan komentar-komentarnya, gak apa-apa. Coba Anda lihat, kalau Anda posting di Instagram, komentar sama like biasanya banyak mana? Lebih banyak jempol apa komentarnya? Kenapa lebih banyak like daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membulimu, mencacimu, menghinamu dengan komentar-komentarnya, kamu harus yakin di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Santai. Ulama jumblo santai wae. Kalau versi jumblo beda, Pak. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Jomblo, jomblo. Santai kamu jomblo, santai. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat. Yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Gagah. Tapi kasihan sih. Gimana tidak, nyamuk saja ditepuk pakai dua tangan. Masa cintamu ditepuk sebelah tangan? Maka dari guru yang benar dan rata-rata sanad keilmuan kiai-kiai NU itu nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad. Lah sekarang di Solo di mana-mana orang ngaji tidak mau ketemu kiai. Katanya kiai tidak penting. Yang penting langsung ngaji sama Kanjeng Nabi. Ya matamu pijak bisa salah. Oh, ngimpun. Ngaji cuma sama radio. Ini sone ngapa ya? Dia tukang sonek ya? Kekrek canggam aja. Ngangung-ngangung. Ngaji gak mau cari kiai, cuma dengerin radio. Padahal dimana-mana Gus Miftah bilang, yang namanya radio itu ada suara tanpa wujud. Ono suarane ora ono wujude. Sing ono suarane ora ono wujude jenenge entot. Makanya kalau ngaji gak punya guru, berarti gurune entot.

Maka saya ditanya sama wartawan di Belanda, Gus Miftah kalau ngaji sama anak-anak WTS itu sebenarnya pengen apa enggak? Tak jawab, yo pengen. Terus gimana? Yo lapat. Masa kiai ngacengan, tapi yo ngomong. Nakal-nakal tetap sholat ya. Kue tatuan ra urusan. Santri ini inyong tatuan kabeh. Kula tatuan berditomponin pondok pesantren. Pondok diri inyong. Ditampak. Dikasih makan gratis. Dikasih makan jelas. Tetangga saya punya anjing saya kasih makan. Apalagi santri. Saya ada anak tato pak. Adan dikritik saya posting di Instagram. Adan kok tatuan. Saya jawab gak apa-apa. Lebih baik tatuan adan daripada orang tatuan kakean cangkeman. Saya dikritik tempat maksiat untuk ngaji. Gak apa-apa. Lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Santai saja bro, Wallace slow. NO gitu loh. Saya ketika ditanya sama wartawan, kok bisa sih Gus Miftah ngomongin seperti itu? Saya jawab, karena inilah inti dari ajaran Nahdlatul Ulama. Maka London udah ketemu inyong ya, seneng. Dan pengajian sama London itu pengajian yang menyenangkan sedunia. Gimana tidak ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Makanya kenapa saya di mana-mana pakai kacamata supaya kalau melirik gak ketahuan. Ya gak mungkin. Emangnya aku cowok apaan? Jadi bujuman aneh. Kalau Pak Kiai gitu di rumah saja. Gak usah ikut-ikutan saya Pak Kiai. Berat dari busur, berat. Aku khawatir kalau kamu ikut saya ke lekolisasi mau masuk gak mau keluar. Sudah di rumah saja bro, masuk rumah nyanyi lagu ini cinta tak terpisahkan tak bikin sama istrinya sendiri wah ya. Tak kuiki ojong gotolanan, merkoteku sakede kentongan. Sama istrinya gak apa-apa. Kalau banser besok nikah, saya nyanyikan lagu baru, Kembang Kantil. Kembang, kembang kantil, manten nanyar tiring beden, kena celeret di bonjun dil, aku kaget cekelan kini. Jangan ngomong pendel. Ajaran pertama akidah, dan pastikan akidah anakmu adalah ahlu sunnah wal jamaah anabiyah. Kalau saya soal itu enggak main-main. Harus. Karena sekarang Indonesia mohon maaf, dikit-dikit dibilang apa? Kafir. Pancasila tidak cocok, ganti khilafah. Maka pejabat ditusuk. Itu saja katanya pengalian isu. Cangkeme. Yang jelas-jelas hoax, Ratna Sarumpet, operasi plastik, dibela. Katanya dipukuli sama preman. Ini yang jelas-jelas ditusuk. Katanya pengalian isu. Sungguh terwelu. Inyong ngomong apa? Ya apa-apa cangkeme inyong-inyong dewek. Pengajian raurun baik cerewet. Esnya apa? Syariah. Kenalkan dengan hukum-hukum Islam yang baik. Jangan nyawur. Sekarang Indonesia enggak pantas menggunakan Pancasila. Ganti dengan syariah Islam. Maka muncul istilah NKRI bersyariah. Please deh, bagi omongan nopo. Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Di mana-mana teriak, ganti Pancasila dengan khilafah. Saya

Harusnya bahasanya gak seperti itu dong. Kalau ada tulisan awas barang hilang bukan tanggungan takmir, dia Allahu Akbar. Yang kepikir apa? Jangan-jangan sandalnya hilang. Harusnya tulisannya gak begitu, Pak. Anda sholat, barang Anda hilang diganti sama takmir. Gagah. Mas dibuka ini bendino sholat berharap sandali hilang main diganti terus gini-gini kayak dia. Orang tidur di dalam masjid dilarang, tidak boleh tidur di dalam masjid. Ngapain? Toh kalau adzan pasti bangun, kalau gak bangun sekalian disolatkan, selesai. Akidah, syariah, ibadah. Kalau itu kita lakukan, Bu, insya Allah generasi NU akan menjadi generasi yang berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah jam 5:30. Kita akan tutup dengan sholawat hasbi Rabbi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.